bersama dengan Delta, juga bersama dengan Zahra Multimedia. Yuk, tetap bersama AS Perkasa si goyang nete nete awate sir antum bobo dan Tasha Rosmala. Titip cinta spesial buat semua. Jangan pernah tepuk tangan.